Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wafiyah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia di mana saja Anda berada, pada pertemuan yang sangat mulia ini kita kembali mencari butir-butir hikmah lewat bedah tafsir Syakrawi bersama RRI dalam program Penyejuk Hati. Pada kesempatan ini kita akan melihat firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 93 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tursina di atasmu seraya berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi tidak mentaati. Dan telah diresapkan di dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang diperintahkan oleh imanmu sendiri kepadamu jika kamu betul-betul beriman kepada Taurat yang diturunkan. Pendengar yang berbahagia, melihat konteks ayat ini, ketika Allah mengatakan hal ini pada ayat yang sebelumnya, Musa alaihissalam diberi beberapa mukjizat, namun toh tetap Bani Israel tetap mangkir dan menjadikan anak sapi sebagai sesembahan yang diciptakan direkayasa oleh Musa Samiri. Demikian juga Allah mengangkatkan Bukit Tursina ketika mengambil sumpah dan janji dari orang-orang Israel. Allah menginginkan peganglah Taurat ini dengan kuat, dengan penuh kesungguhan, patuhi dan dengarkan apa yang ada di dalamnya agar kalian selamat. Beriman dengan Nabi Musa, mereka hanya mengatakan sami'na, kami dengar. Kenapa mereka mengatakan kami dengar? Karena pendengaran tidak bisa ditutup, pendengaran tidak bisa dikamuflase. Kalau dia mendengar A, tetap A, walaupun itu siapa saja orang. Tapi begitu dalam action, begitu dalam respon dari apa yang dia dengar, mereka mengatakan wa asayna, dan kami salah, kami ingkari yang kami dengar itu, kami tidak patuhi. Nah, hadirin pendengar yang berbahagia, lantas akibat kemaksiatan dan kekufuran mereka ini, Allah meresapkan pada hati mereka itu anak sapi itu. Artinya apa? Akhirnya anak sapi itu menjadi sebuah kebutuhan, menjadi sebuah kebanggaan untuk menyembah anak sapi itu, sehingga menjadi kebiasaan hati. Kalau tanpa anak sapi itu rasanya hati mereka itu menjadi kosong melompong. Jadi anak sapi itulah menjadi menjadi pujaan, menjadi ide, menjadi sanjungan. Akibat apa? Akibat kekufuran. Sebenarnya kata Allah, kalau mau kamu bertanya pada diri sendiri, kalau kamu beriman kepada Taurat, masuk akal enggak anak sapi itu yang harus kalian sembah? Keimanan kalian itu apakah akan menyuruh kepada penyembahan kepada anak sapi? Padahal ya, akibat dari kejahatan tadi timbullah kerusakan, timbullah penyelewengan. In kuntum mu'minin, jika kamu betul-betul beriman kepada Taurat. Nah, ini kita melihat bahwasanya dialog Allah dengan Bani Israel ini kesekian puluh kalinya ternyata juga tidak membuat luluh hati mereka. Bahkan mereka pada ayat-ayat sebelumnya atau ayat setelah ini nanti kita melihat lebih parah lagi, sampai-sampai Jibril pun dijadikan sebagai musuh karena tidak sesuai dengan tuntutan dan keinginan mereka. Iya Pak Ustadz, kalau kita melihat di sini ada satu hal yang menarik yang terkait dengan ayat sebelumnya. Pada ayat 93 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan khuzu ma atainakum biquwah. Khuzu, ambillah. Nah, sementara ayat 92 mengatakan ittakhaztumul ajla. Ada beda antara khuzu dengan akhoza dengan ittakhaza. Sebagaimana Syekh Sa'rawi sering menyebutkan ada beda kasaba dengan iktasaba. Kasaba itu berbuat sesuai dengan naluri. Iktasaba berbuat karena apa? Berbuat juga, tapi ada rasa yang mengganjal. Nah, begitu juga dengan ayat 92 ini, Bani Israel itu walaupun bejat-bejat, kadang-kadang masih memiliki nurani juga sedikit, sehingga sebenarnya mereka juga menolak untuk mengambil anak ijel itu. Ada rasa beban. Maka disebutkan Allah Subhanahu wa taala ittakhaza, seakan-akan dipaksakan. Seakan-akan aduh gimana ya, masyarakat rame ini sudah menyembah anak sapi nih. Kalau saya enggak ikut nampaknya enggak solider ini. Tapi sebenarnya aduh hatiku menolak ini kalau untuk ikut. Ada perasaan beban ketika menyembah itu. Itu tapi dapat dari bahasa itu sendiri. Iya, tapi sebenarnya ketika ayat 93 mengambil yang benar itu sesuai dengan nurani. Khuzu ma atainakum biquwah. Membaca kitab suci itu enggak harus sembunyi-sembunyi. Di siang hari, di tengah-tengah masyarakat, di tengah kerumunan itu normal. Jadi sebenarnya ajaran agama itu tidaklah membuat kita itu menjadi kecil, hina dan dina. Malah sebenarnya kejahatan itulah sebenarnya yang sangat bertentangan dengan nurani. Itu mungkin yang dapat kita bandingkan dengan dua ayat ini, Pak Ustaz. Nah, bisa saya lihat di sini bahwasanya itulah suatu keunikan bahasa Al-Qur'an sekaligus menjadi mukjizat bagi para penggemar atau para pecinta tafsir itu sendiri. Jadi semakin dikaji, dia semakin memunculkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan besar. Semakin kita kaji, semakin kita dalami, semakin mutiara-mutiara yang luar biasa mahalnya dari segi bahasa, dari segi tutur tatanan kalimat, dari segi grammar, dari segi penempatan-penempatan kata-kata yang sangat cocok dengan kondisi yang ada. Nah, pendengar yang berbahagia, ternyata Allah ketika mengatakan khudhu ma atainakum biquwah, dia mengatakan jangan ambil, tapi bukan ambil begitu saja. Ambil dengan kekuatanmu. Iya. Karena bila seseorang mengambil sesuatu dengan kekuatan, berarti ada beberapa hal yang dipertimbangkannya. Pertama, dia sungguh-sungguh. Iya. Contoh ketika kita mengambil seorang anak, mengadopsi seorang anak, pasti dia telah mempersiapkan matang. Begitu matang dengan kekuatan uangnya, dengan kekuatan mentalnya, dia pasti akan siap untuk menerima anak adopsi ini di rumahnya. Berarti apa? Yang kedua, kita melihat bahwa ini mahal. Sesuatu yang diambil dengan kekuatan berarti dia ada nilai. Ada price, harga yang tak ternilai di situ. Dan yang ketiga, begitu seseorang mengambil agama dengan rasa kuat dan rasa ridho, rasa keinginan, maka agama itu akan memunculkan kekuatan juga pada dirinya. Ya Ustaz Hanafi, saya melihat memang semakin parah lah nampaknya orang Bani Israel. Semakin parah. Iya. Kebejatan mereka yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di sini bukan lagi bantahan dalam bentuk perbuatan yang mereka lakukan, tapi bantahan dengan pernyataan yang amat sangat tegas. Qalu sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami ingkari, kami langgar. Ya. Jadi subhanallah, memang betul-betul sesuatu yang di luar kemampuan akal kita untuk menerimanya. Tapi di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang penyembahan mereka dan kekufuran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, menyembah ijil dan kekufuran mereka kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata iman. Qul bi sama ya'murukum bihi imanukum. Mengapa Allah Subhanahu wa taala masih menggunakan kata-kata iman di sini? Di dalam ayat ini. Apa kira-kira rahasia yang terkandung di dalamnya? Nah, jadi ada hubungannya dengan ayat ya, kata-kata sebelumnya, wa usyribu. Begitu sudah diresapi ke dalam diri mereka itu kecintaan kepada anak lembu, seolah-olah itu menjadi sebuah keimanan, keyakinan. Nah, sebenarnya kata Tuhan ini, qul bi sama ya'murukum bihi imanukum. Seburuk-buruk apa yang seharusnya diperintahkan oleh imanmu? Artinya apa? Yang kau buat itu pun kenapa kamu sembah? Itu kan kalau katakanlah kau beriman kepada anak lembu. Sebenarnya kalau anak lembu itu bisa bercakap, "Ih, bodoh kali lah kalian. Udah kalian buat saya, udah kalian ciptakan saya, kalian sembah saya. Nanti kalau kalian lapar, kalian makan saya." Kalau ini terbuat dari misalnya dari tepung misalnya. Ya, udah lapar kalian capek-capek nyembah saya, kok kalian kopek kuping saya kalian makan, habis itu ekor saya kalian makan misalnya. Jadi seakan-akan ini adalah ungkapan ejekan, penghinaan sebenarnya. Jadi bukan iman dalam artian iman yang baik. Iman yang baik. Iman dalam artian akibat dari kerusakan mental tadi memunculkan rasa iman, tapi iman yang negatif. Kata Tuhan, kalaupun terjadi itu iman ada pada ijil, itu seburuk-buruknya lah begitu. Sehingga ijil itu sendiri kalau sudah bisa bicara, dia akan mengatakan kalian ini paling bodoh sedunia. Jadi Ustaz, sekarang ini saya melihat penyakit sami'na wa asaina ini memang sudah merebak juga di masyarakat Islam saat sekarang ini. Ya. Saya kira dakwah di era modern ini dengan secanggih alat yang kita miliki saat sekarang ini, saya rasa dakwah itu sudah amat sangat luas. Betul. Kita tidak hanya mendengarkan dakwah di daratan, di lautan juga, bahkan kadang-kadang di udara begitu. Jadi sebenarnya bagaimana upaya kita, khususnya kaum muslimin, untuk kembali kepada keutuhan keimanan itu tadi, Ustaz? Karena kan seperti Ustaz ungkapkan tadi bahwa ketika seseorang itu mengambil apa yang diperintahkan Allah itu dengan kekuatan, dengan semangat, dengan tekad yang kuat, itu akan memperbaiki diri dia. Nah, jadi apa kira-kira Ustaz treatment atau semacam cara, taktik dan strategi kita sekarang ini bagi keluarga-keluarga muslim untuk meningkatkan kualitas keimanan di keluarga-keluarga mereka gitu, Ustaz? Ya, saya sebenarnya sangat tertarik untuk membahas ini pada sebuah topik yang khusus, misalnya pada sebuah interaktif. Karena masalah ini masalah yang sangat aktual dan faktual dan dibutuhkan. Tapi setidaknya kita melihat di sini ada kerangka berpikir yang ingin kita tawarkan. Pertama, bahwa keberagaman atau banyaknya fasilitas akses dalam era modern ini, seharusnya iman orang Islam sekarang ini berkali-kali lipat dari iman atuk nenek moyangnya. Lebih baik. Lebih baik seharusnya. Tetapi kenapa kenyataan seperti orang Yahudi pula jadinya? Sami'na wa asaina. Udah didengarnya di mana-mana, tapi dilanggarnya. Ini karena tadi, kalau Bani Israel wa usyribu fi qulubihimul ijla, anak sapi yang dimasukkan ke dalam hati mereka menjadi cantik di depan mereka, ini sekarang enggak. Mengejar duniawi, hubbud dunia tadi yang membuat mereka lupa dan lalai, dan bahkan tidak tahu sama sekali kalau akidah mereka, keimanan mereka sudah telah rusak satu persatu, digerogoti oleh kecintaan tadi. Nah, kalau kita membicara masyarakat kiat, ini tidak ada lain kecuali kembali kepada pengamalan Islam dengan quwwah. Kata Al-Quran tadi, ya, khuzu bi quwwah. Ya, ambillah dengan kekuatan. Artinya apa? dengan kesungguhan hati, dengan mutaba'ah, dengan melihat dan mengikuti secara sempurna step by step dari perkembangan agama ini, termasuk perkembangan pemikiran anak-anak kita. Dan inilah salah satu cara yang harus kita terapkan. Kalau tidak, gagal. Nah, sebab keberimanan sekarang ini dengan melihat volume tantangan yang begitu besar, itu saya yakin kalau hanya keimanan diserahkan pembinaannya pada sekolah-sekolah, itu tidak cukup dan berarti gagal. Maka orang tua berperan di sini, bagaimana mereka dapat memberikan kebaikan dan memberikan pendalaman-pendalaman agama pada anak mereka masing-masing. Jadi kuwah di sini adalah kesungguhan, kekuatan, dan betul-betul taat kepada Allah secara kafah, secara menyeluruh. Saya Hanafi Ismet Fahmi dan Ustaz Ardiansyah, demikian juga teman kita Ustaz Zainal Arifin. Kami dari tim Terjemah Safir Al-Azhar sangat berterima kasih atas keseriusan para pendengar dalam mengikuti kuliah ini setiap pagi. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Berkah dari Allah bagi untuk semua, dan yang kuat kita pegang akan menghasilkan kekuatan sebagaimana kesimpulan inti dari firman Allah pada surah Al-Baqarah 93 ini. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.